طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dimanapun Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain, para pemirsa Persada TV dan juga TV lain, dan juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, terkhusus kepada para jamaah yang tergabung ke dalam Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia di mana saja Anda berada, para alumni haji dan umroh di bawah penyelenggaraan Travel Mumtaz Indonesia ataupun Nasratul Ummah di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa, buah karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Kita sedang membicarakan tentang beberapa efek buruk dari dosa. Poin terakhir, bahwa dosa atau maksiat membutakan mata hati. Kita lanjut. Salah satu di antara dampak buruk dari dosa atau maksiat adalah tusaghirun nafs wa tuhaqqiruha. Maksiat itu bisa membuat jiwa pelakunya menjadi hina, menjadi rendah, menjadi kerdil dan kecil. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim, wa min uqubatiha annaha tusaghiru an-nafsi wa tuqammiha wa tuqmiuha wa tudassiha wa tuhaqqiruha hatta tasira asghara shay'in wa ahqarahu kama anna at-ta'ata tunammiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha. Di antara dampak buruk dari maksiat adalah kemaksiatan bisa membuat jiwa menjadi hina, menjadi rendah, menjadi kotor, sehingga menjadi sesuatu yang terhina, terendah, dan terkotor. Sebagaimana sebaliknya dari kemaksiatan, yaitu ketaatan, akan membuat jiwa ini menjadi besar, mulia, dan menjadi bersih. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang dassaha. Dassaha itu maknanya menghinakan, maknanya merendahkan. Maknanya adalah qad aflaha man kabbaraha wa a'laha bi ta'atillahi wa adharaha wa qad khasira man akhfaha wa haqqaraha wa saghharaha bi ma'siyatillah. Makna dari ayat ini adalah sungguh berbahagia orang yang membuat jiwanya menjadi membesar, tinggi, mulia, bersih dengan mentaati Allah. Dan sebaliknya, sungguh rugi orang yang menyembunyikan jiwanya, merendahkan jiwanya, menghinakan jiwanya dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dassaha artinya menyembunyikan karena malu. Sampai biasa disembunyikannya di tempat rendah dengan cara dikuburkan di dalam tanah. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa aslu tadsiyah al-ikhfa. Makna tadsiyah, tadsiyah itu diambil dari kata dassaha, dassa yudassi, tadsiyatan. Qad akhaba man dassaha. Dassa, tadsiyah itu maknanya ikhfa. Ikhfa itu menyembunyikan karena malu. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 59. Allah berfirman tentang orang Arab yang saat itu di zaman jahiliyah diberi anak perempuan. Mereka malu sampai wajahnya itu memerah saking malunya. Mereka itu menyembunyikan berita tentang ini, tentang bahwa anak yang lahir itu perempuan. Ada dua kemungkinan, tetap menahan, membiarkan anak perempuannya itu hidup dengan cara tetap dipelihara akan tetapi disembunyikan beritanya. Tidak disebar-sebarkan karena malunya. Atau dikuburkan di dalam tanah. Allah menyatakan, am yadussuhu fiturab. Ataukah harus bayi perempuan tersebut mereka tutupi di dalam tanah dengan cara dikubur. Itu makna dassa. Disembunyikan karena aib, karena malu. Maknanya, fal'asi yadussu nafsahu fil ma'siyah wa yukhfi makanaha. Yatawara minal khalqi min su'i ma ya'ti bihi. Orang yang bermaksiat, dia itu menutupi, menyembunyikan jiwanya karena kemaksiatannya. Dia tidak mau diketahui dan dia menyembunyikan dirinya dari kalangan makhluk karena kemaksiatan, karena buruknya kemaksiatan yang dia lakukan. Maka dia merasa hina di hadapan manusia, merasa hina juga di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan merasa hina di hadapan dirinya sendiri. Berdasarkan hal itulah, maka kalau ketaatan, kebaikan membuat dirinya, jiwanya menjadi mulia, menjadi tinggi, menjadi bersih, sampai-sampai memang demikianlah ketika seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, semakin tinggilah kedudukannya. Semakin seorang hamba menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, semakin mulialah dia, baik dalam pandangan Allah ataupun dalam pandangan manusia. Oleh karena itu, posisi yang termulia dalam pandangan Allah adalah posisi ketika orang itu menghinakan diri di hadapan Allah. Yaitu sujud. Sholat adalah keadaan yang menyebabkan pelakunya mulia. Dalam keadaan atau posisi bagaimanapun. Baik ketika berdiri membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, i'tidal, ataupun duduk. Tapi posisi yang paling mulia bagi seorang hamba di dalam sholat adalah posisi sujud. Di saat itu orang paling menghinakan diri, paling merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika seorang merendahkan diri di hadapan Allah, Allah angkat kemuliaannya. Saat itulah posisinya paling dekat. Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbihi wa huwa sajid fa akthiru fihi ad-du'a. Sesungguhnya jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud di dalam salat. Maka perbanyak olehmu doa di dalam sujud, karena saat itu doa didengar oleh Allah karena jaraknya dekat. Berdasarkan hal itulah maka semakin seseorang menghinakan diri di hadapan Allah, semakin seseorang itu merendahkan diri di hadapan Allah, semakin diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita sedang ruku, dan ruku termasuk sikap menghinakan diri di hadapan Allah, dengan cara membungkuk, membungkuk, menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka doa atau zikir yang kita baca saat itu, Subhana, Maha Suci Allah. Kenapa harus tasbih? Karena mensucikan Allah dari kehinaan yang sedang kita alami. Kita menghinakan diri di hadapan Allah, Allah tidak hina, Allah suci dari kehinaan. Dan kita sebut nama Allah yang agung, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Rabbku yang sangat agung, yang maha agung. Saya hina, Allah suci dari kehinaan, dan Allah maha agung. Ketika kita sujud, sujud itu posisi kita merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika kita merendahkan diri, kita yakini Allah suci dari kerendahan. Lalu kita sebut nama Allah yang paling tinggi, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah, Rabbku yang maha tinggi. Kitanya merendah, kita sebut Allah yang maha tinggi. Kita sebut Allah suci dari kerendahan, karena Allah Azza wa Jalla maha tinggi dari seluruh makhluknya. Nah, inilah ketaatan yang paling agung. Taatnya seorang hamba menyebabkan si hamba itu menjadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seorang hamba. Sebagaimana diterangkan di dalam salah satu ayat Surah Fatir ayat yang ke-10, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an." Siapa orang yang menginginkan kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Dan Allah hanya akan memuliakan hamba-hamba yang memang layak untuk dimuliakan. Yang banyak ruku, yang banyak sujud, yang banyak taat, yang patuh, tunduk kepada aturan Allah Azza wa Jalla, Allah akan muliakan. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Ya Allah, engkau memuliakan siapa saja orang yang ingin engkau muliakan. Dan engkau merendahkan. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Engkau merendahkan orang yang engkau kehendaki untuk direndahkan. Hina atau rendahnya seseorang itu bukan karena dihinakan, dimuliakan oleh orang, tapi oleh Allah. Cuma Allah mah tidak akan zalim. Enggak mungkin orang yang taat dihinakan oleh Allah, enggak. Enggak mungkin orang yang durhaka dimuliakan oleh Allah, enggak. Sebagaimana dalam kunut witir yang kita baca, salah satu kalimatnya adalah la ya'izzu man 'ala, la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'ada man 'adait, la yadhillu man walait. Tidak akan hina orang yang kau cintai, ya Allah. Tidak akan dihinakan olehmu orang-orang yang tunduk taat patuh kepada, wala ya'izzu man 'adait, dan tidak akan mulia orang-orang yang engkau musuhi. Dimusuhi karena kedurhakaannya, dimusuhi karena kemaksiatannya, dimusuhi karena penyimpangan-penyimpangannya. Dimusuhi oleh orang yang dimusuhi oleh Allah enggak akan mulia. Wala ya'izzu man 'adait, wala la yadhillu man walait, wala ya'izzu man 'adait. Allah hanya memuliakan orang-orang yang memang pantas untuk dimuliakan. Walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul, dan milik orang-orang yang beriman karena keimanannya. Nah, salah satu contohnya adalah aplikasi dari iman, yaitu umpamanya mengamalkan Al-Quranul Karim. Membacanya, menghafalkannya, memahaminya, mengamalkannya, mengaplikasikannya, mewujudkannya, mengajarkannya, mendakwahkannya, dan membelanya. Siapa yang demikian Allah muliakan. Sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, Inna Allah yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini. Kitab Al-Quran ini dimuliakan oleh mereka dengan cara diperlakukan seperti kita-kita sekarang memperlakukan HP-HP kita. Nyaris orang sekarang gak bisa hidup tanpa HP. Ketika tidur, HP dipegang. Disimpan di sebelahnya. Sebelum tidurnya diutak-atik, dibuka. Apapun yang ada di dalamnya dibuka. Sampai ketika tidur pun HP ini mungkin di dada atau di pinggir. Padahal itu konon katanya berbahaya. Karena radiasinya berefek buruk kepada kita. Jauhkan HP dari diri kita ketika tidur. Bangun tidur yang pertama kali dibuka apa? HP. Dilihat ada pesan yang masuk atau tidak. Dilihat kemarin saya memposting sesuatu tulisan di dalam medsos kita. Apa ada yang komen, ada yang like, ada yang ngasih jempol, atau ada yang bertanya atau tidak. Atau justru lebih banyak haters dibanding loversnya. Kemana-mana HP tidak pernah lepas. Luar biasa agung dan mulianya bila kita memperlakukan mushaf Al-Quran seperti itu. Selalu dibuka, selalu dibaca, selalu ditelaah. Akan Allah muliakan. Karena ini merupakan sebuah ketaatan yang luar biasa. Oleh karena itu, salah satu di antara doa yang dipanjatkan oleh para ulama as-salafus soleh adalah doa ini bagus untuk kita hafal, kemudian kita baca sesering mungkin. Allahumma izzani bi ta'atik wa la tudhillani bi ma'siyatik. Ya Allah, muliakan aku dengan cara mentaatimu. Beri hidayah kepadaku untuk taat kepadamu. Itulah cara Allah memuliakannya. Allahumma izzani bi ta'atik wa la tudhillani bi ma'siyatik. Dan jangan engkau hinakan aku dengan cara bermaksiat kepadamu. Jangan biarkan aku melakukan kemaksiatan kepadamu sehingga engkau menghinakan aku. Hina ataukah mulianya seseorang itu dengan taat dan maksiat. Siapa yang taat, dia akan mulia. Allah yang akan memuliakannya. Siapa yang maksiat, maka dia akan dihinakan oleh Allah SWT. Kalau sudah dihinakan, tak ada lagi seorang pun yang memuliakannya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Siapa orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Siapa yang dihinakan? Tidak akan dimuliakan oleh seorang pun, sekalipun secara zahir orang-orang itu seperti menghormati dia. Zahirnya, tapi hatinya buruk kedudukan orang itu dalam hati manusia. Sekalipun secara zahir orang itu mungkin seperti dihormati. Mungkin karena kekuasaannya ditakuti. ditaati tapi hatinya membencinya. Atau karena pangkatnya, karena jabatannya, karena uang yang dimilikinya, karena masanya, dan seterusnya. Seolah-olah seperti dihormati, padahal dibenci. Dari sinilah kita mengetahui, kalau umpamanya ketaatan, ibadah, iman, amal soleh, kebaikan-kebaikan menyebabkan jiwa orang itu bersih dan suci, menyebabkan jiwa orang itu agung dan tinggi, menyebabkan orang itu dimuliakan baik oleh sesama manusia ataupun oleh Allah Azza wa Jalla, maka sebaliknya. Dosa, kemaksiatan, penyimpangan, kesalahan, kekeliruan menyebabkan hati ini menjadi kotor, menjadi rendah, menjadi hina, menjadi tak berharga, kecil dan kerdil. Siapa yang akan menghinakannya? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala dalam sebait syairnya, kata Ibnu Mubarak, ra'aitu dhunub tumitul qulub wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunub hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Wahal afsadad dina illal muluk wa akhbaru su'in wa ruhbanuha. Aku melihat dosa-dosa bisa mematikan hati. Hati akan menjadi mati karena dosa. Wa qad yurithu dhulla idmanuha, dan melanggengkan, mengkontinyukan, membiasakan dosa melahirkan kehinaan. Menjadi hina dalam pandangan sesama manusia, apalagi oleh dalam pandangan Allah SWT. Coba umpamanya lihat orang yang dikenal dengan kejahatannya atau dengan dosa-dosa dan kemaksiatannya. Baik dia tukang mabuk, tukang judi, tukang zina, tukang maling, copet, kita mengetahui, orang-orang mengetahui apa yang terjadi dan nyinyir ketika melihatnya juga, atau ketika membicarakannya juga dengan nada yang orang itu rendahlah, enggak ada harganya. Mungkin para pelaku dosa-dosa tadi, tukang judi, tukang mabuk, tukang zina, tukang maling gitu ya, gak berani tampil di hadapan orang-orang. Kalau keluar dia mungkin subuh-subuh sebelum orang-orang pada keluar, pulangnya malam-malam ketika orang-orang sudah masuk ke dalam rumah dan kamarnya masing-masing. Kalau dia harus keluar pada siang hari, ditutupi, dan pandemi yang sekarang sedang kita alami ini membantu dia. Karena semua orang memakai masker, aman tuh. Memakai masker, pakai topi, ketutup tuh matanya. Pakai aja kacamata hitam, aman. Kenapa tidak berani tampil? Karena merasa hina. Merasa dirinya hina di hadapan warga atau masyarakat setempat, sekitar. Makanya Imam Ibnu Barak menyatakan, waqad yurithu dhulla idmanuha, membiasakan diri dalam dosa, terus menerus dalam maksiat, akan mewariskan, melahirkan kehinaan. Wa tarku dhunub hayatul qulub, meninggalkan dosa adalah penyebab hidupnya hati. Dan itulah hakikat dari ketakwaan. Takwa itu artinya menjaga diri dari apa yang membahayakan dirinya. Apa yang membahayakan dirinya? Oh, laknat Allah, murka Allah, kebencian Allah, azab dan hukuman dari Allah itu tuh yang membahayakan diri. Dan penyebabnya adalah dosa dan maksiat. Siapa yang berdosa, terjerumus ke dalam kemaksiatan, Allah akan murka. Allah akan marah. Allah akan benci. Allah akan hukum dia. Mungkin di dunia, dan pasti kalau di akhirat. Kadang ada yang di dunia tidak hukum, dirapel nanti di akhirat. Itu lebih berbahaya, lebih dahsyat. Nah, makanya meninggalkan seluruh dosa itu menyelamatkan dari murka dan azab Allah. Dan itulah hakikat dari ketakwaan. Taqwa itu ja'lul insan wiqayatan mimma yakhafuhu min azabillahi azza wa jalla. Taqwa itu adalah seseorang manusia, seorang hamba membikin benteng, perisai yang memberikan keamanan dari apa yang dia takuti dari azab Allah azza wa jalla. Bentengnya itu ketaatan. Bentengnya itu, perisainya itu menjauhkan diri dari dosa. Maka siapa orang yang menjauhi diri, menjauhkan diri dari dosa, dia bertakwa dan itu perisai. Selain menyelamatkan, juga akan membuat jiwa ini hidup dalam keadaan mulia. Wa tarku dzunub hayatul qulub. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, maka sangat bagus bagi jiwamu untuk menjauhi dosa, menghindarkan dosa, bermaksiat kepada dosa, durhaka kepada dosa. Maksiat kepada dosa, durhaka kepada dosa artinya bertolak belakang dengan dosa, menjauhi dosa, meninggalkan dosa. Wa hal afsadaddin illa al-muluk wa akhbaru su'in wa ruhbanuha. Tidak ada yang bisa merusak agama kecuali para raja dengan kekuasaannya dan kedurhakaannya. Oh, agama rusak. Ya. Oleh karena itulah maka kita bisa melihat kehinaan, kerendahan dan kerusakan yang akan teralami oleh seseorang karena apa? Karena dosa dan maksiat. Dan sebaliknya, untuk memperbaiki, jauhi dosa, jauhi maksiat, pupuk ketaatan, pupuk iman, ibadah dan amal soleh, dan itulah yang akan membuat seseorang menjadi terhindar dari kehinaan. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, innahum wa in taqtaqat bihimul baghal wa hamlajat bihim al-baradin in dhallal ma'si inna dhallal ma'siyah yufariqu qulubahum aballahu illa ayudhilla man asah. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, sekalipun umpamanya mereka, maksudnya mereka itu orang-orang yang maksiat, ahli dosa, ahli maksiat, mereka itu menunggang umpamanya baghal. Baghal itu ya semacam kendaraan lah, kuda atau apa namanya, perkawinan antara kuda dengan apa yang kecil teh, keledai. Lahirlah baghal. Larinya umpamanya kenceng, suaranya juga tinggi, kelihatan gagah. Tapi disebutkan inna dhallal ma'siyah yufariqu qulubahum aballahu illa ayudhilla man asah. Rendahnya kemaksiatan itu menyebabkan hati-hati mereka juga menjadi hina dan rendah. Allah ini hanya akan menghinakan, merendahkan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Berdasarkan hal itulah maka Jauhi dosa, jauhi maksiat, hindarkan diri sejauh-jauhnya dari hal itu untuk menghindarkan kehinaan, kerendahan dalam kehidupan ini, baik dalam pandangan manusia, apalagi dalam pandangan Allah, bahkan dalam pandangan diri kita sendiri. Betapa banyak orang yang tidak percaya diri hanya karena menyadari dia banyak dosa dan maksiat. Enggak pede untuk melakukan apapun. Enggak pede untuk berdoa kepada Allah. Ah, saya mah banyak dosa dan maksiat. Kayaknya berdoa juga percuma, enggak akan didengar. Akhirnya tidak berdoa. Enggak pede untuk melakukan ibadah. Kayaknya saya ibadah juga percuma, akan ditolak. Terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Akhirnya tidak beribadah. Enggak pede untuk datang ke masjid, kayaknya aduh orang-orang di masjid itu akan menganggap saya ini sebagai orang yang hina. Malulah, akhirnya tidak ke masjid. Kan begitu ya? Enggak pede berjumpa dengan orang-orang yang dianggap soleh. Enggak pede berjumpa dengan ustaz, padahal belum tentu ustaz itu soleh. Tidak setiap ustaz soleh dan tiada setiap orang yang soleh itu ustaz, enggak. Tapi orang-orang beranggapan seperti itu. Enggak pede ketemu ustaz. Malu, takut. Enggak pede itu ketemu ahli masjid. Malu dan takut. Dia merasa dirinya memang hina. Karena dosa dan maksiat. Bayangkan. Kemaksiatan dan dosa mewariskan kehinaan. Bahkan hina menurut dirinya sendiri. Hina di hadapan sesama manusia, apalagi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hilanglah kepercayaan diri untuk melakukan perbuatan yang baik-baik. Hilang kepercayaan diri untuk berdoa. Karena merasa tidak pantas, akhirnya tidak berdoa. Merasa tidak pantas pergi ke masjid, akhirnya tidak ke masjid. Merasa tidak pantas menghadap kepada Allah karena banyaknya dosa dan kemaksiatan, akhirnya tidak beribadah kepada Allah, dan begitulah seterusnya. Maka selaras dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Juga cocok dengan apa yang kita baca di dalam doa kunut witir. Innahu la yadhillu man wallait wa la ya'izzu man adait. Sesungguhnya tidak akan hina orang-orang yang engkau cintai, ya Allah. Karena ketaatan kepadamu. Dan tidak akan mulia orang-orang yang engkau musuhi karena kedurhakaannya, karena dosanya, dan karena kemaksiatannya. Oleh karena itu, salah satu di antara efek buruk dari dosa adalah melahirkan kehinaan. Merasa hina di hadapan Allah, di hadapan manusia, bahkan di hadapan diri sendiri. Ya, inilah yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu yang cukup untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukran Ustaz atas penyampaian materinya di kesempatan pagi hari ini. Dalam pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawah, kami mengundang antum semua para pendengar juga pemirsa, terutama kepada majelis Mumtaz, majelis taklim Mumtaz yang akan bertanya, kami silakan bisa menghubungi kami dengan nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat dan nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang pertama, kita angkat terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dan selalu, Pak Mul. Pak Mulyana, silakan. Ya, Ustaz, saya mau tanya. Maksiat mengundang kehinaan. Termasuk hina dari Allah dan hina dirinya sendiri dan orang lain. Ya, kiat apa untuk mencegah hal-hal maksiat itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fik Pak Mulyono di Margahayu, Bandung. Ya, maksiat menyebabkan kehinaan. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terjerumus dalam hinaan tadi? Jangan dosa, jangan maksiat. Bagaimana caranya agar tidak melakukan dosa dan tidak melakukan maksiat? Lakukan ketaatan. Laksanakan seluruh perintah Allah. Jauhi semua larangan-larangannya. Ya. Nah, terus bagaimana caranya agar kita bisa begitu? Ngomongnya kan gampang ya, tapi aplikasi yang susah. Ada beberapa kiat. Kiat yang pertama adalah paksakan diri kita untuk taat. Inventarisir tuh apa saja sih perintah Allah, lalu laksanakan. Yang wajib, prioritaskan. Kemudian ikuti dengan yang sunnah, apapun bentuknya. Salat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Saum, ada yang wajib, ada yang sunnah. Haji, ya haji wajib. Ada juga yang sunnah bagi orang yang sudah pernah haji lalu ingin haji lagi, sunnah. Demikian juga umrah. Baca Al-Quran, infak dan sedekah, talabul ilmi, silaturahmi, dan seterusnya. Lakukan. Inventarisir, bikin list apa saja yang Allah haramkan, kita jauhi. Paksakan diri kita untuk melaksanakan perintah Allah semaksimal yang kita bisa, baik secara kualitas ataupun kuantitas, dan jauh paksakan diri kita untuk menjauhi semua yang Allah haramkan. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita. Minta hidayah kepada Allah agar kita diberi semangat untuk melakukan kebaikan dan diberikan kekuatan untuk menghindari segala macam kemungkaran. Jangankan kita tuh yang super lemah. Nabi yang paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW pun berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan hidayah. Makanya di antara doa-doanya adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamani wa idha aradta fitnata qawmin fatawafani ghaira maftun. Allahumma ya Allah inni as'aluka, sungguhnya aku meminta hidayah kepadamu. Hidayah untuk apa? Fi'lal khairat. Untuk melakukan segala macam kebaikan. Wa tarkal munkarat, untuk meninggalkan semua yang mungkar. Wa hubbal masakin, untuk mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfirali wa tarhamani, dan agar engkau mengampuni aku dan merahmati aku. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun, apabila engkau ingin menimpakan fitnah kepada suatu kaum, wafatkan aku tanpa terkena fitnah itu. Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri, ya Allah perbaiki bagiku agamaku karena agamaku merupakan ismatu amri. Itu adalah apa? Landasan, tempat berpegang teguh dalam semua urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, perbaiki bagiku urusan duniaku yang di dalamnya lah aku hidup. Wa aslih li akhirati allati fihi ma'adi, perbaiki bagiku urusan akhiratku karena kesanalah aku akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, jadikan sisa hidupku merupakan kesempatan untuk menambah-nambah kebaikan dan pahala. Waj'alil hayata rahatan li min kulli syarr, dan jadikan kematianku nanti merupakan momen untuk istirahat dari segala macam keburukan. Lihat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa minta hidayah kepada Allah agar kita ini diberi semangat untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan meninggalkan berbagai macam kemungkaran. Minta hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan kembali hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Juga doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliha maulaha. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaan. Dan bersihkan, sucikan. Karena Engkau lah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau lah pelindung dan pemilik bagi jiwa ini. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diri kita ini dijaga dari dosa, dari kemaksiatan, dan diberikan support, diberikan semangat, diberikan dorongan, diberikan hidayah untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Bahkan minta hidayah agar tidak sekedar melakukan kebaikan, tapi melakukan kebaikannya dengan sebaik-baik cara, dengan kualitas ibadah yang terbaik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah a'inni, bantu aku, tolong aku. Untuk apa? Ala dzikrika, untuk bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, untuk bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan untuk melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Minta ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, jangan abaikan, jangan lupakan, jangan lalaikan menuntut ilmu, mencari ilmu, mendengarkan kajian. Karena ilmu itulah hidayah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah? Artinya Allah ingin memberikan kebaikan kepada dia, yufaqihu fid din, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Kalau Allah memberi pemahaman agama kepada seorang, itu tandanya Allah menginginkan kebaikan bagi orang itu. Ingin memberikan kebaikan kepada itu, kepada orang itu. Sebab tidak ada kebaikan yang lahir dari diri seorang hamba kecuali lahir dari ilmu tentang agama, pemahaman tentang agama ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, bagaimanapun caranya. Kalau dulu harus keluar berbulan-bulan, ya berhari-hari, kepanasan, kehujanan, menempuh jarak yang jauh, ya padang pasir yang tandus dan panas, medan yang sangat berat, gitu ya, untuk hanya memperoleh satu dua hadis. Kalau sekarang mau serba Allah mudahkan. Cukup di kamar sendirian bisa dapat ilmu tanpa berjumpa orang. Walaupun itu bukan cara terbaik. Dengan cara membaca buku, dengan cara mendengarkan ceramah lewat media sosial, lewat YouTube, lewat streaming, lewat radio, lewat TV, gitu ya. Walaupun itu bukan cara terafdol. Terafdol tetap luring. Terafdol tetap offline. Terafdol ketika mencari ilmu tetap hadir ke tempat kajian. Jangan sampai adanya media, baik radio, TV, ataupun internet, media sosial, menyebabkan kita merasa cukup ngaji dengan itu. Enggak. Ada kajian di masjid, mending di rumah. Bisa sambil ngopi, bisa ngambil cemal-cemil cemua, bisa sambil menikmati cemilan 10-11. Cukup setel radio, cukup setel TV, cukup akan live gitu. Ya. Paksakan diri kita untuk datang langsung. Ya. Itu kiat yang ketiga mencari ilmu. Yang keempat, agar kita bisa dijauhkan diri dari dosa dan maksiat adalah gaul. Bergaullah hanya dengan orang-orang yang baik. Hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang buruk yang bisa menyeret kita kepada dosa dan maksiat. Ya, demikian beberapa kiat atau cara agar kita tidak terjerumus dalam kehinaan karena dosa dan maksiat. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawaban dan petuahnya atas pertanyaan dari Pak Mulyono tadi. Dan kami kembali mengundang antum semua para pendengar juga pemirsa bisa bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Dan ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Halo. Ya, halo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan sudah masuk Pak, tinggal langsung bertanya. Silakan diulangi kembali yang tadi bertanya atau kepada yang lainnya yang akan bertanya melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Silakan. Sambil kita menunggu penelpon, kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, bolehkah seorang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tapi majikannya adalah seorang dukun? Jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fik. Boleh enggak bekerja di majikan sebagai dukun? Jangan, hindarkan. Cari majikan ustaz. Kenapa? Karena tidak bisa tidak pasti akan masuk ke dalam ta'awun alal ithmi wal udwan. Bekerja sama tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nanti si dukun itu tolong siapkan tuh bersihkan tuh tempat saya tapak. Bersihkan tuh umpamanya tempat saya praktek. Tempat saya nipu. Nanti saya akan menipu begini, kamu harus begini dan begitu. Membantu dia dalam praktek perdukunannya. Ya. Dan itu termasuk ke dalam apa? Ke dalam ta'awun alal ismi wal udwan. Dan itu terlang. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Walaupun umpama statusnya bukan pembantu khusus bagi dukun, tapi hanya asisten rumah tangga, pembantu di rumah tangganya. Ya salah satu pekerjaannya pasti akan disuruh-suruh. Coba kamu beli kemenyan, gitu ya. Dan seterusnya. Maka jangan, itu yang pertama. Yang kedua, dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan. Terpengaruh nanti. Berdasarkan hal itulah, maka majikan biasa seseorang yang dianggap lebih tinggi kedudukannya, disegani, dihormati. Dan bila dia seorang dukun, khawatir bertambah apa namanya sikap penghormatannya karena status dukunnya itu. Sebaiknya cari ya yang lain. Wallahu'alam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang antum semua para pendengar, baik pemirsa, yang akan bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637. Kepada anggota Majelis Taklim Mumtaz juga kami mengundang untuk bisa bertanya secara langsung. Baik, kembali melalui pesan singkat yang ada pertanyaan dari Imam Robani di Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana jika seseorang tidak ingin berjenggot dan bercelana cingkrang dikarenakan takut dibilang Wahabi? Barakallahu fik. Taib, wafika barakallah. Imam Rabbani di Sukabumi ya. Dia meyakini bahwa berjenggot wajib dan maksudnya berjenggot wajib itu membiarkan jenggot apa adanya. Kalau dia memang tidak punya jenggot dari sananya, ya gak perlu sampai membeli obat penumbuh jenggot, gak perlu. Biarkan apa adanya. Tapi kalau sudah ada jenggot, prihara biarkan apa adanya. Bukan dirapikan. Dia punya jenggot berkeyakinan bahwa mencukurnya haram. Maksiat. Demikian juga dia meyakini berdasarkan nas dalil yang ada dan penjelasan para ulama tentang dalil itu bahwa haram hukumnya isbal. Lalu dia meyakini wajibnya cingkrang. Tapi dia takut resiko, resiko sosial. Akhirnya takut disebut Wahabi, takut disebut ekstremis dan seterusnya. Lalu dia meninggalkannya. Dia isbal, dia cukur jenggot nyoka, dosa. Dia tidak berani untuk mengambil resiko dari sebuah ketaatan. Bayangkan, hanya karena takut di apa? Takut di ejek, dia sudah berani melanggar aturan, aturan syariat. Apalagi kalau umpamanya ancamannya nyawa, disuruh murtad umpamanya. Kalau enggak, disiksa. Kalau enggak, nanti akan diberi sanksi hukuman ini dan hukuman itu. Maka dia bisa saja melanggar larangan, meninggalkan perintah yang lebih wajib daripada hal itu. Tak mustahil bisa menjadi murtad karena tidak mau mengambil risiko. Padahal tidak ada satu kebaikan pun yang diamalkan kecuali di sana ada risiko, apapun bentuk risikonya. Risiko sosial, risiko politik, risiko ekonomi, ya itu banyak. Dan itulah nilai dari sebuah perjuangan dalam melakukan ketaatan. Maka orang tersebut tetap terkena dosa. Apa yang Allah ancamkan untuk orang yang isbal, tanpa sombong akan kena. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Ma asfala min al-ka'baini min al-izar fa finnar." Setiap izar atau pakaian yang diulurkan melebihi dua mata kaki, maka tempatnya di neraka. Ini tanpa sombong. Kalau dengan sombong ada empat. "Man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah wala yukallimuhum wala yuzakkihim walahum adzabun alim." Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong? Nah, ini baru karena sombong. Empat sanksinya, ya. Apa empat itu? Yang pertama, Allah tidak akan memandang dia. Allah ini akan di akhirat. Allah tidak akan mengajak bicara. Allah murkai. Allah tidak akan sucikan. Allah tidak akan ampuni dosa-dosa. Dan bagi dia azab yang sangat pedih. Itu kalau sombong, empat. Tapi kalau tanpa sombong hanya satu. Neraka aja. Sebagaimana hadis Bukhari tadi, ya, yang menyatakan, "Ma asfala min al-ka'baini min al-izar fa finnar." Izar, pakaian yang diulurkan melebihi dua mata kaki. Tanpa sombong, itu tempatnya di dalam neraka. Kena dia dengan itu. Ah, saya mah takut dibilang Wahabi. Nanti kalau dia wanita atau istrinya, takut disebut ninja, takut disebut babegi sawah. Buka. Akhirnya buka. Bisa begitu nanti, ya. Jangan sampai kita takut resiko dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang antum semua para pendengar untuk bisa bertanya secara langsung, baik melalui telepon di nomor 022-886-862637. Yang tadi sudah masuk, kami silakan bisa mencoba kembali. Baik, sambil kita tunggu, saya kembali bacakan pertanyaan melewat pesan singkat. Ustaz Afwan, izin bertanya, kalau laki-laki yang suka mancing, sering mancing, tapi biasa suka sholat, apakah mancing itu perbuatan maksiat? Syukran jazakumullahu khairan. Iya, barakallahu fiik. Tak ada larangan memancing dari ayat ataupun hadis yang sahih, selama yang dipancingnya itu yang halal. Artinya, ikannya ikan yang mungkin milik kita atau di alam, yang siapapun boleh. Kalau mancingnya di kolam orang, mencuri ya haram, ya. Jadi, hukum asal dari memancing tidak terlarang, tidak haram. Nah, adapun efek dari memancing sampai jadi hobi seharian begitu, meninggalkan kewajiban, meninggalkan hal yang afdol, tidak mau membaca Al-Quran, belajar atau mengajar, kalau dia sudah memiliki ilmu, habis seluruh waktunya untuk memancing, maka itu adalah sebuah, ya, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Tapi kalau umpamanya baik mancing, kalau dalam bahasa Sunda ada istilah ngurek. Ngurek itu ya mancing belut, ya, di lubang-lubang, ya. Dia mancing atau ngurek belut itu karena memang kebutuhan. Dia umpamanya ya, mau makan tapi tidak memiliki lauk pauknya, anak-anaknya, istrinya, ya, akhir dan itu butuh gizi, butuh protein, tidak punya uang, akhirnya mancing atau akhirnya ngurek dia untuk kebutuhan itu, maka boleh. Atau umpamanya dia kasabnya, maishahnya begitu. Ya, dia mencari ikan di sungai, di tempat yang di tempat yang bebas, tidak dimiliki orang gitu ya. Ngambil ikan untuk dijual sebagian, dimakan sebagian, maka ya itu ibadah karena mencari nafkah ya. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Sudah putus lagi. Silakan masuk lagi. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa dicoba kembali yang akan bertanya secara langsung di telepon 022-8686-2637. Baik, kita kembali bacakan ada yang masuk. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu ya, silakan Bu. Maaf, saya izin bertanya. Silakan. Tadi kata Ustaz tuh laki-laki tidak boleh sampai mata kaki ya. Iya. Dalamnya tidak sampai kaki. Tetapi saya lihat perempuan-perempuannya itu memakai pakaian yang sampai ke tanah itu. Ya mungkin saja ada kucing atau ayam gimana? Kalau perempuan itu sampai ngadapui ke tanah gitu Ustaz gitu. Iya. Dan satu lagi Ustaz, satu lagi. Boleh ya. Kan satu lagi? Boleh, boleh. Iya, iya. Keadaan kamar mandi saya itu lebarnya 90. Apa barusan belum masuk ya? Taib. Iya, ibu yang barusan bertanya, hanya satu pertanyaan yang masuk tertangkap, yang kedua keburu putus. Iya, laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang dikenakan dari atas melebihi mata kaki. Bukan pas, bukan sampai. Kalau pas sampai mata kaki enggak apa-apa, enggak masalah. Itu sesuai sunnah. Baik itu sarung, gamis, celana, gitu ya. Maka jangan sampai melewati mata kaki. Pas mata kaki boleh. Melewati itu yang terlarang dengan ancaman tadi. Kalau dilakukan dengan sombong, ada 4 sanksi. Kalau dilakukan tanpa sombong, hanya ada 1 sanksi, yaitu neraka saja. Mending 4, mending 1. Ya jangan dua-duanya, jangan isbal. Boleh pas mata kaki, tapi hal yang paling afdol adalah di atas mata kaki. Walaupun orang menyebut dengan berbagai macam sebutan, RCTI lah, ya, Wahabi lah, Salafi lah, teroris lah, ekstremis lah. Nggak masalah, di sanalah kita dapat pahalanya. Selain pahala mengamalkan sunnah, kita dapat pahala sabar di atas celaan orang. Wala yakhafuna laumata laim. Salah satu ciri dari jundullah tentara Allah adalah wala yakhafuna laumata laim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin al-mumin, aizzatin al-kafirin, yuqatiluna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Hai orang-orang yang beriman, kalau siapa di antara kalian yang murtad dari agama Allah, Allah akan ganti. Allah akan datangkan kaum lain yang tidak seperti kalian. Kaum ini Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Mereka saling menyayangi dengan sama mukmin, tapi keras kepada orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ingat, yang dicela oleh mereka bukan pribadi kita, tapi ajaran Islam yang kita amalkan. Pada hakikatnya mereka bukan memerangi kita, tapi memerangi ajaran yang sedang kita amalkan. Ajaran Allah Azza wa Jalla, sunnah Rasul yang kita amalkan, itu yang mereka perangi. Mereka tidak sedang berhadapan dengan kita, mereka berhadapannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu untuk laki-laki. Nah, perempuan sebaliknya harus isbal. Apakah harus ngagapui sampai ada yang ngagapui? Iya, gak masalah. Tapi kenapa nanti kan nanti ada najis ya, ada kotoran binatang. Kalau kotoran binatang umpamanya kotoran ayam tidak najis. kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya tidak najis. Ayam, kambing, sapi boleh ya. Bahkan sholat di kandang kambing saja boleh dilakukan. Yang tidak boleh sholat di kandang unta, bukan karena najisnya ya. Tapi begitulah ketetapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, andai itu ada najis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruha ma ba'daha. Nanti akan disucikan lagi oleh tanah setelahnya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man jarra thawbahu khuyala lam yanduri lahu ilahu yaumil qiyamah sampai akhirnya. Siapa orang yang mengelurkan pakaiannya karena sombong akan begini-begini. Lalu seorang wanita Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Rasulullah, fa kaifa tasna'un nisa'u biduyulihinna?" Wahai Rasulullah, apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan ujung-ujung pakaian mereka? Kata beliau, "Yurkhina syibra." Ulurkan satu jengkal. Jadi harus melewati mata kaki. Apa kata Ummu Salamah? Idzan tankashifa aqdamuhunna. Kalau begitu, tumit-tumit mereka masih kelihatan. Apa kata beliau? Yurkhina dira'an wa la yazidna 'alaihi. Ulurkan lagi satu hasta, jangan lebih. Artinya tumitnya harus ketutup, artinya apa? Kena tanah ya. Nah, lalu ada nanti pas jalan melewati yang najis. Mungkin. Kalau kotoran-kotoran binatang yang halal dimakan enggak najis. Kotor? Iya, kotor. Boleh dipakai sholat? Boleh. Karena tidak najis. Tapi jijik, jijik beda dengan najis ya. Jijik beda dengan najis. Ada yang jijik tapi tidak najis. Ada yang najis tapi tidak jijik. Yang jijik tapi tidak najis ya air sperma, jijik tapi tidak najis ya. Termasuk kotoran-kotoran binatang yang halal dimakan jijik. Kotor, bau, tapi tidak najis. Ada enggak yang tidak jijik tapi najis? Apa ya? Mungkin ada. Oh, ompol budak orok. Ya. Nah, jadi kalau toh ada najisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhu ma ba'dahu. Itu nanti akan disucikan lagi oleh tanah setelahnya ya. Jadi tidak apa-apa, Bu. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon, barangkali ibu tadi yang akan melanjutkan pertanyaannya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Tadi terputus, Ustaz. Ya. Silakan, Bu. Kamar mandi saya lebarnya 90 cm, lalu panjangnya 180 cm. Saya BAB gitu, wudu di situ. Jadi gimana ya itu? Kalau misalnya masuk kan Allahumma ya'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu wudunya setelah kita BAB, wudu, baca bismillah. Gimana itu masalah kamar mandi saya, Ustaz? Sedangkan menghadapnya juga ke WC-nya itu, WC jongkok ke timur barat gitu. Jadi kalau menghadap membelakang kiblat atau menghadap kiblat gitu. Gimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, barusan pertanyaan kedua. WC-nya sempit memanjang. Lebarnya 90 meter, panjangnya 180 meter. Secara lebarnya 90 cm. 90 meter mah tuh. Kolam renang. Lebarnya 90 cm, panjangnya 180 cm, hampir 2 meter. Ada dua masalah. Pertama, wudu sama bacaan basmalah ketika wudu. Yang kedua, ketika BAB, BAK itu menghadap atau membelakangi kiblat, gitu ya. Apakah dibolehkan atau tidak? Ya. Pertama, kalau berdoa, Bu, berdoanya sebelum masuk WC atau setelah keluar WC. Ketika mau masuk WC, sebelum melangkahkan kaki kiri ke dalam WC, baca doa. Nanti pas keluarnya, setelah melangkahkan kaki kanan keluar pintu WC, baru berdoa. Allahumma ghufran laka. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, bagaimana wudu di sana? Ya, wudulah seperti biasa. Bagaimana dengan bismillah? Bismillahnya diucapkan di dalam hati, tidak diungkapkan secara jahar. Cukup dalam hati, kemudian berwudulah, ya. Karena adanya larangan menyebut nama Allah atau membaca ayat di dalam WC, ya. Yang dimaksud adalah zikir-zikir lisan. Adapun zikir hati dan pikiran, maka boleh. Ketika umpamanya di dalam WC, ya, kita mengingat kebesaran Allah, kita mengingat alam kubur, kita mengingat surga dan neraka, itu zikir. Tapi zikir dengan hati, dengan pikiran, maka boleh, tidak apa-apa. Bahkan sebagian ulama saking tidak ingin ada waktu yang terlewat tanpa ilmu, ketika mereka masuk WC, mereka memanggil atau menyuruh muridnya untuk berdiri di luar WC dan membacakan kitab secara keras agar terdengar oleh gurunya yang sedang ada di dalam WC. Jadi di dalam WC pun tetap belajar. Nah, itu termasuk zikir dengan hati dan pikiran. Gak masalah. Yang terlarang adalah zikir dengan lisan. Itu yang terlarang di dalam WC, ya. Jadi baca doa masuk dan keluar WC di luar WC. Sebelum masuk WC, baca doa masuk WC, dan setelah keluar dari WC, baca doa keluar dari WC. Nah, baca bismillah di dalam hati ketika akan berwudu, ya. Itu poin pertama. Kedua, boleh enggak BAB, BAK membelakangi atau menghadap kiblat? Arah kiblat kita ini ada di arah barat, kalau dari Bandung, ya, agak sedikit nyerong ke kanan, kira-kira 25 derajat gitu. Ya begitu. Adanya larangan BAB menghadap atau membelakangi WC itu kalau tidak terhalang, kalau langsung. Adapun kalau terhalang dengan bangunan, dengan benteng, dengan batu, dengan pohon, maka boleh, tidak apa-apa. Dan WC-WC di kita, walaupun menghadap atau membelakangi kiblat, tentu saja sudah terhalang dengan berapa juta bangunan, ya enggak? Minimalnya bangunan rumah kita atau bangunan WC kita. WC kita kan tidak terbuka, ya. Walaupun tidak menghadap kiblat, kalau terbuka mah ya jangan. Kecuali kalau di kampung-kampung mungkin, ya, karena dari zaman baheula, nggak tahu sekarang, mungkin masih ada kampung-kampung rumah-rumah itu tanpa WC. Kalau umpamanya mau ke WC, ya ke selokan, atau kalau umpamanya yang punya kebun cukup ambil cangkul, ya ngegali lalu jongkok aja di kebun. Kalau laki-laki pakai sarung, dikerudung, dikerumuni sarung, gitu, ya. Nanti setelah beres dikubur, kemudian dibekal ke rumah, baru ceboknya di rumah. Makanya kalau di kampung-kampung begitu, ya, kita lihat ada orang lagi jongkok di kebun, jangan disamperin itu. Bahaya, jangan disamperin. Lagi apa? Biasa aja disamperin, mau sambil bawa goreng pisang atau bala-bala di sana. Kita ngopi, jangan, ya, jangan. Mungkin lagi BAB, mungkin, ya. Maka walaupun tidak membelakangi atau menghadap kiblat, ya jangan kalau di tempat terbuka seperti itu. Jadi kesimpulannya, boleh BAB, BAK menghadap atau membelakangi kiblat apabila terhalang. Terhalang oleh apa? Terhalang oleh bangunan, oleh pohon, ataupun oleh batu. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, ya. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan satu pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap kelezatan petunjuk iman dan Islam yang Allah beri kepada kita? Apakah merasa diberinya iman dan Islam merupakan kemuliaan dari Allah? Benarkah sikap ini? Allah memberi petunjuk bagi yang Dia kehendaki dan menyesatkan yang Dia kehendaki. Begitu juga dosa yang pernah diperbuat atau ujian, pertanda Allah ingin memberi kita petunjuk. Baik, barakallahu fik. Iya. itu adalah rahmat dan karunia dari Allah. Hidayah, rahmat dan karunia yang paling mahal. Gak bisa dibeli. Seandainya hidayah bisa dibeli dengan uang miliaran, kita akan beli. Kalau punya uangnya. Tapi alhamdulillah, hidayah tidak perlu dibeli dengan uang. Tapi harus diraih dengan perjuangan. Orang miskin, orang fakir yang gak punya apa-apa pun bisa meraihnya. Orang kaya, orang yang berkuasa tidak bisa mendapatkannya kalau tidak memperjuangkan dan mengikhtiarkannya. Harus, ya. Makanya ketika kita mempunyai hidayah iman, hidayah ibadah, hidayah amal soleh, melakukan banyak kebaikan, itu rahmat dan karunia. Apakah kita pantas merasa bangga? Harus merasa bangga. Fabidillahi wa rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Dengan rahmat dan karunia dari Allah, maka dengan hal itu silakan kalian berbangga-bangga, silakan kalian bergembira. Huwa khairu mimma yajma'un, itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, daripada dunia, harta yang mereka kumpulkan. Kalau harta hanya melahirkan hisab dan tidak akan menguntungkan kita di akhirat, kecuali kalau harta tersebut diinfakkan, disedekahkan, dipakai untuk kebaikan, baru menguntungkan. Tapi kalau hanya untuk menyenangkan diri sendiri, memberatkan diri kita di akhirat nanti. Tapi kalau hidayah ini menyelamatkan lahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat, pribadi ataupun keluarga dan orang-orang di sekitarnya, bisa terselamatkan oleh hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah, fabidzalika falyafrahu. Dengan hal itu silakan kalian bangga, silakan kalian bergembira, ya. Huwa khairu mimma yajma'un, itu jauh lebih baik daripada harta, daripada mobil mewah yang pabalatak, daripada rumah mewah, daripada uang miliaran, bahkan juga triliunan. Jauh lebih baik hidayah dari Allah. Hidayah untuk iman, hidayah untuk amal soleh, hidayah untuk melakukan kebaikan, hidayah untuk melakukan ibadah, jauh lebih berharga, ya. Jadi boleh dan memang diperintahkan oleh Allah untuk ifrah, falyafrahu, silakan kalian berbangga dan bergembira dengan hal itu. Ya, cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.